pelaksananya azan dulu, sholat dulu. Azan dulu, sholat dulu, Bu, Pak. Azan dulu, baru sholat. Berarti harusnya pembahasannya azan dulu, baru sholat gitu ya, kitab itu ya. Mestinya. Walau alam bisawab, para musonib itu menyusun kitab seperti itu, saya juga kurang tahu. Tapi menurut analisa yang saya dapatkan dari beberapa sumber, kewajiban perintah azan itu baru tahun 1 Hijrah. Sedangkan perintah sholat itu sebelum hijrah gitu. Isra Mi'raj setelah hijrah, sebelum hijrah? Sebelum. Sebelum hijrah ya. Di antaranya ayat azan itu yang saya bacakan tadi. Yang tadi ya. Yang pertama ketika mukadimah saya bacakan surat Al-Maidah ayat 58 di antaranya, termasuk surat Jumu'ah yang Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil Jum'ah. Nah, itu. Para ulama seperti itu, maka mungkin sekali lagi para musonib maksud menata menyimpan dari bab per bab itu berkenaan dengan kejadian-kejadian atau hadis-hadis tersebut disesuaikan dengan pada masa wajibnya syariat itu ditentukan gitu. Karena kemarin juga sempat ada bertanya, kenapa udah nyampe bab iqomah azan kan harusnya juga sholat dulu. Kenapa sana udah nyampe qada harusnya juga azan dulu ya? Ya mungkin bisa, walau alam bisa, cuma yang saya dapatkan dari beberapa sumber seperti itu gitu. Ya. Bapak, Ibu sekalian serta saudaraku yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekali lagi adalah bahasa azan itu dari azanun gitu. Sebagaimana di dalam surat, bisa nanti juga dibuka ya oleh bapak-bapak di rumah dan dicatat mungkin yang bawa catatan. Itu di dalam surat At-Taubah ayat 3 Allah menyampaikan wa adzanu minallahi wa rasuli ya. Dan inilah satu pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Jadi azan itu diartikan menurut bahasa al-i'lam. Al-i'lam ya, pemberitahuan. Lompat ke Indonesia jadi iklan. Ya gitu. Jadi azan itu pemberitahuan. Pemberitahuan apa? Tadi inna sholata karena kitabah mau huta gitu. Azan itu iklan menurut bahasa. Pemberitahuan dari Allah dan Rasul yang dimunasabahkan dengan surat Taubah ayat 3. Itu yang dikutip diantaranya oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kata adzan sendiri berarti mempunyai arti juga al-istima. Ya. Al-istima itu mempunyai arti mendengarkan. Jadi kalau adzan harus dengerin, Pak, gitu. Kalau kita lanjut lagi nanti pembahasan, kan ada keutamaan ketika kita mendengar azan, kemudian kalau kata Sunda mah ngalelewe anu adzan, tapi bukan berteriak dengan secara sir gitu kan, seperti itu. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kita yang dengar nyaut juga Allahu Akbar, kecuali fada lafaz hayya 'alash shalah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, baru itu la haula wala quwata illa billah, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan istima. Bahkan banyak hadis yang ya nanti kita bahas juga di sini, hadis mengenai keutamaan adzan nanti ya. Keutamaan adzan. Nah, sedangkan Al-Qurtubi mengungkapkan yang disebut dengan azan itu, meskipun lafaz dan ungkapannya simpel, azan itu simpel kan, gampang dihafal. Anak TK aja insya Allah bakal cepat hafal. Tapi azan punya nilai besar, Pak. Ya, dari kalimat adzan mulai takbir, ya, ke satu takbir kan, azan itu kalimatnya takbir. Kedua persaksian, akidah kita. Ada asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka adzan itu sendiri dimulai dengan kalimat takbir yang mencerminkan apa? Wujud Allah dan kebesaran Allah. Makanya padis wa adanu ya, lillahi wa rasul. Panggilan ini berasalnya dari siapa? Dari Allah. Maka ketika ibu-ibu lagi tanggung bikin perkedel, bikin masa, ketika adzan tinggalkan. Jangan sampai Allah itu kalah sama kompor gitu. Itu maksudnya. Nah, biasanya gimana? Kompor dulu, sholat dulu. Oh, sholat dulu, alhamdulillah. Pada soleh, insya Allah ibu-ibu di sini ya, sama bapak-bapaknya. Jadi gitu, azanun ya. Nah, untuk apa? Wujud dan kesempurnaan Allah. Allah itu memang sempurna, gitu. Diterangkan dengan Allahu Akbar. Bahkan kalimat takbir itu sangat besar, Pak. Sangat besar. Ketika diucapkan dengan penuh keikhlasan dan penuh kekhidmatan terhadap kalimat tersebut. Dulu Belanda bukan hanya kalah dengan golok dan dengan apa bambu runcing. Salah satunya ketika umat Islam, para santri dulu menentang para Belanda, keyakinan membela agama Allah ketika menghadapi mereka dengan menggemakan takbir Allahu Akbar. Sama. Ghazwah. Peperangan-peperangan zaman Nabi, para sahabat seperti itu. Maka di sini Imam At-Tabari menyebutkan kalimat akbar azan itu simple. Ya. Cuma jangan salah. Itu. Terlihat terucap begitu ringkas, tapi mempunyai wujud dan kesempurnaan yang agung. Itu dari takbirnya. Kemudian dilanjutkan dengan lafaz yang kedua, yaitu memuji Allah dengan asyhadu alla ilaha illa. Di samping kita kacap syahadat ilah yang pertama, itu merupakan persaksian la ilaha illallah. Ya. La itu la nafi gitu kan. Yang kita menganggap segala sesuatu tidak ada. Bukan nama apa? Lah gitu kan. Lagi bikin karedok, bikin bolu kukus, lah juga gitu. Lagi nonton tanggung, lah juga gitu. Baru diisbatkan illa illallah, ditetapkan dengan oh ini waktunya untuk Allah gitu. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan apa? Memuji. Ya dululah bapak sama ibu sebelum nikah kan? Sebelum nikah masih kenal-kenalan kan, kalau dipanggil suruh jemput sama nengnya mah walaupun lagi sibuk juga gimana pak ya siap bisa gitu ya, padahal mah sebelumnya orang tua udah nyuruh ah tolong beliin terasi ini ke pasar ngegerutu, tapi ketika si neng nama nyuruh langsung walaupun sibuk bahkan bisa mengalahkan apa yang diwasiatkan oleh orang tua. Nah sebenarnya mah kalau azan ketika berkumandang itu kita harus menafikan selain daripada Allah gitu. Maka insya Allah itu kita isbatkan illallah seperti itu. Kemudian kata Al-Qurtubi, dalam lafaz ketiga ada penetapan terhadap risalah Muhammad, yaitu dengan kata-kata asyhadu alla anna muhammadar rasulullah. Jadi lafaz adanya seperti itu. Yang pertama adalah kita mengagungkan, menyempurnakan wujud Allah. Kedua, kita memuji ya kepada Allah. Ketiga, kita meyakini dengan hal tersebut, yaitu tentang penetapan Muhammad sebagai pembawa risalah. Pembawa risalah itu apa? Risalah itu surat, Pak, gitu. Diterjemahkan bahasa itu risalah itu surat. Jadi Nabi itu surat cinta dari Allah kepada kita. Tinggal kita balasannya mau enggak dicintai Allah. Gitu. Allah ngasih nih surat cintanya Al-Qur'an. Surat cintanya sunnah. Mau dicintai, itu aja. Kalau enggak melaksanakan, berarti tidak mau dicintai Allah, gitu. Seperti itu. Kemudian kata Al-Qurtubi, kenapa kita harus bersyahadat kepada Allah, ya? Bersyahadat kepada Rasul, karena yang mengetahui keinginan Allah, yang mampu menerjemahkan segala perintah Allah di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, itu hanya Rasul. Memang kalau kita baca hadis, kasus azan, satulah azan dulu kita. Azan itu kan diantaranya dari mimpi, ya, mimpi kan, tapi bukan Nabi, sahabat, ya kan, bukan sahabat, bukan Nabi, sahabat dulu yang mimpi. Tapi mimpi tersebut bisa dianggap benar ketika Nabi membenarkan mimpi tersebut, gitu. Karena turun wahyu itu kan berbagai cara, ya. Bahkan di dalam kitab Imam Bukhari, Badil Wahyi, hadis yang kedua, katanya yang paling berat itu kata Nabi, sol-solatil jaros, itu gemerencing bunyi lonceng. Ibu oge lagi sakit gigi, anaknya nangis riut kan, Bu, ya Pak, apalagi coba tukang es dumdung gitu, kelening tuh kan jadi, kata orang rangkas, menjadi jadi apa, rungsing, jadi apa, ya, jadi berisik gitu, ya, seperti itu. Nah, yang tahu semua keinginan Allah terhadap syariat-syariat itu Nabi. Maka ada juga yang wahyu memang berdasarkan turunnya dari Allah, tapi Allah tidak mendiktekan kepada Nabi, yang disebut dengan wahyu ghairul matlu, yaitu hadis, sunnah. Kalau wahyu yang matlu, yang dibacakan oleh Allah, itu Al-Quran. Jadi Nabi itu tidak mengurangi satu lafaz pun, satu huruf dari Al-Quran. Sedangkan kasus sahabat, ketika sahabat bermimpi tentang azan, itu bukan serta-merta karena sahabat mendapatkan terinspirasi sendiri. Tapi bisa jadi sahabat tersebut mendapatkan ilham dari Allah dengan mimpi tersebut, karena Nabi membenarkan terhadap apa yang diimpikan oleh sahabat tersebut. Sehingga bunyilah lafaz adzan sebagaimana azan yang sekarang kita suka melaksanakannya, gitu. Kemudian di dalam lafaz azan tersebut, Al-Qurtubi juga menyampaikan dengan ada kata-kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah itu bukan, salat itu bukan untuk untuk keuntungan dunia hakikatnya. Tapi diterjemahkan dalam kalimat kedua, hayya 'alal falah. Hakikat salat itu adalah kebahagiaan menuju akhirat, gitu. Itu dikaitkan, makanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, gitu. Salat itu bakal mengantarkan kepada al-falah, kalau salatnya dengan catatan yang telah kita bahas ke belakang, gitu. Tinggal Bapak Ibu hafalin lagi aja, gitu. Murojaah lagi Bapak dengan Ibu, gantian kan, ya. Dulu juga kan lagi kecil ngasuh anak, gantian. Ya, sama menghafalkan, membantu, saling membantu mengantarkan kepada kebahagiaan pun, saling ganti gitu. Dan itu tersirat di dalam, tersurat dengan jelas di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Pertama siapa? Alladzina hum fi sholatihim khosiun. Standar sholat yang akan mendapatkan falah. Gitu, seperti itu. Maka sekali lagi, nah kemudian, nah itu lafaz azan menurut Imam Al-Qurtubi. Tadi azan menurut bahasa adalah satu i'lam, kedua istima, pengetahuan. Kedua istima, yaitu mendengar, dengarkan. Jangan ikut adan, ikut jojorowokan, Pak, gitu ya. ibu lagi adan ikut nyanyi ngahariring di dapur itu juga harusnya tidak boleh karena adan itu istima. Kemudian di dalam secara istilah yang disebut adan adalah menurut syariat adalah pemberitahuan datangnya waktu sholat dengan lafad atau lafad-lafad atau ungkapan-ungkapan tertentu yang telah ditentukan. Jadi tidak bisa kita memanggil sholat, hey, gerah sholat. Pas waktu sholat, enggak. Maka ada azan. Azan itu apa tadi? Ya tadi. Pengertian azan itu menurut istilah atau menurut syariat adalah pemberitahuan datangnya waktu sholat dengan lafad-lafad dalam kurung ungkapan yang ditentukan. Yaitu apa? Tadi Allahu Akbar, ya. Kemudian Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi itu azan menurut syariat itu yang disepakati oleh para ulama. Nah, hadis yang berkenaan dengan azan, nah, nanti yaitu hadis pada nomor berapa? Nomor 617 ya. Yang sudah pada punya ada yang bawa ya. Boleh dibuka. An Abi Darda'i, hadis dari Abu Darda, qala Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, ma min salasatin la yu'addinuna, tidaklah dari tiga orang laki-laki yang tidak melaksanakan azan, wala tuqamu fihim, dan juga di antara mereka tidak melaksanakan iqamat as-salatu untuk salat, illa istahauda alaihimu syaiton, kecuali setan akan mengalahkannya. Nah, ini hadis yang pertama yang dikutip oleh Imam Asy-Syaukani, saya sebutkan di dalam kitab Nailul Autor Azan, Abwabul Azan, yaitu yang pertama wajibnya adzan dan keutamaannya. Jadi kata Rasulullah, ada tiga orang nih mau melaksanakan sholat. Ada tiga orang. Tiga-tiganya tidak ada yang azan. Tiga-tiganya enggak ada yang adzan, enggak ada yang qomat. Langsung we melaksanakan sholat. Maka istahauda alaihimu syaitan, mengalahkan kepada yang bertiga tersebut adalah setan. Karena setan itu jangankan kita lagi tidur, kita lagi main, lagi sholat diganggu, Pak. Gitu. Dan ikhtiar Nabi. Nah, ini nanti hadis selanjutnya. Nanti kita bahas. Jadi yang untuk pertama, hadis pertama adalah 617 yang dapat diambil oleh bapak serta ibu, ketika kita tidak melaksanakan azan atau qomat, maka setan akan lebih dulu mengalahkan kita untuk tidak khusyuk di dalam sholat. Itu pertama. Penjelasannya nanti kita bertahap. Ada beberapa hadis yang akan kita lalui, itu ada berkenaan dengan bab sifat azan ya. Jadi nanti supaya disinkronkan dengan dalil-dalil yang ada ya. Nah, ada juga dari Abu Daud, Rasulullah mengajarkan adzan dengan kata-kata tersebut. Ya, nanti di hadis 2623 masih dalam sifat adzan, Pak ya. Kita bahas dulu wajib dan keutama adzan sambil nanti berjalan. Hadis itu saya bacakan. Enggak apa-apa? Ya, kedua an Malik bin Al-Huwairisi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadarati salat fal yu'tin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. Apabila kata Nabi datang waktu salat, maka adzan salah satu di antara kamu. Ya. Salah satu di antara kamu harus ada yang adzan. Apabila datang waktu salat. Setelah itu maka angkatlah imam dari yang paling tua. Hadis ini umum, yang paling tua. Nah, yang paling tua. Bagaimana kalau ada yang tua tapi tidak fasih baca Qur'annya? Itu bukan standar. Maka sebagian para ulama menyampaikan adalah yang tua di situ adalah juga termasuk yang paling paham. Itu. Kalau zaman Nabi mah para sahabat sudah semuanya rata, Pak. Maka pantas kalau Nabi menyampaikan akbarokum, ya. Karena semuanya rata. Itu. Semuanya rata. Mereka mempelajari Al-Qur'an itu bukan hanya mempelajari, hafal, dan bukan hanya hafal, mengamalkan. Maka kata Nabi bedanya wal yu'ammakum akbarukum, angkatlah imam di antara kamu yang paling tua gitu. Kalau sekarang beda kondisinya, ya. Tidak sama kan kondisi sekarang. Ada yang udah tua baru belajar baca, bahkan ada lagi yang sudah meninggal baru dibacain gitu kan, gitu. Seperti itu mestinya kan ya, zaman itu, zaman sahabat itu ini fakta gitu kan. Rasulullah menyampaikan wali amuka akbarukum itu maksudnya adalah rata zaman sahabat itu, pada bukan hanya hafal, berusaha mengamalkan. Maka Nabi menyampaikan apa liu amuka akbarukum. Kalau antara kamu yang tua, yang imam. Itu seperti itu. Itu hadis nomor 618 riwayat muttafaqun alaih, ya, Bukhari Muslim. Walaupun ditambah juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis tersebut. Wa an Muawiyata, hadis dari Muawiyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, innal muadzina, sesungguhnya para muadzin yang azan, sesungguhnya yang azan itu kata Nabi, atwalun nasi a'naqun yaumal qiyamah, yaitu manusia yang nanti akan paling panjang lehernya di hari kiamat. Tapi jangan bayangkan kayak jerapah, Pak. Bukan jerapah. Maaf, perempuan biasanya dianggap cantik itu kalau di antara lehernya panjang. Gitu. Gitu ya, Bu. Ya. Luna Maya masuk kategori cantik dengan nilai 4,2 karena salah satu lehernya panjang. Gitu. Kemudian kedua, para ahli bahasa dan kultur yang ada dengan disebut atwalu anakon. Atwalu anakoyo, awal anakon adalah paling merdu suaranya. Merdu, ya. Paling merdu suaranya disebut atwalu anakon itu begitu. Panjang leher itu begitu. Seperti wah si atama napasnya panjang gitu. Itu ukurannya adalah dari, maka suka ada peribahasa begini, Pak. Kalau orang-orang kori katanya, ya pokoknya suara mah kumati koro we sana munte korona hade. Ya, suara itu tergantung tenggorokan. Kalau tenggorokannya bagus, katanya bagus suaranya. Dia mah bapaknya juga tenggorokannya bagus gitu. Nah, maksudnya di situ. Jadi nanti bukan berarti panjang secara zohir. Inilah yang disebut dengan lafud kinayah. Lafad kiasan yang dibuang ada tuh tasbihnya gitu. Jadi sebenarnya mah orang yang azan itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat Allah diberikan suara yang dikaruniai suara yang paling bagus di antara mereka orang yang beriman. Dan memang di apalagi di surga itu kan la yasmauna fiha lagwa wala kizaba, tidak ada pernah mendengar kita ucapan dan pengucapan yang tidak berguna. Berarti kalau yang azan itu lebih dari itu gitu. Nah, lanjut. Hadis yang ke-620 An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, qala berkata berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, al imanu dominun. Imam itu adalah penanggung. Ya. Yang bertanggung jawab itu adalah imam. Kemudian wal muadzinu mu'taman, dan muazin itu yang diberi amanah. Ya. Jadi muazin itu yang diberi amanah. Imam itu penanggung yang menanggung jawab terhadap sholat itu adalah siapa? Imam. Maka kalau jadi imam jangan diibaratkan bagaikan supir. Kan kalau tarawih mah suka ada pesenan ya. Ya. Supir tembak dan kata Pak Asep supir tembak gitu. Jadi kalau supir tembak itu jarang ngetem. Tancap aja terus gitu kan karena dia enggak punya setoran gitu. Seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah memberikan doa untuk imam dan muazin. Doanya itu Allahumma arsid al-a'immata waghfir lil mu'minina. Ya. Lil mu'adzinina. Berdoanya seperti itu Rasulullah, ya Allah, pimpinlah ya. Pimpinlah dengan mengarahkan kepada kebenaran, bimbingan kebenaran al-a'imata kepada para imam. Supir saja harus hati-hati, Pak ya. Supir hati-hati kan? Harus hati-hati. Jangan sampai cepat nyampe itu bukan ke rumah sakit gitu kan. Apalagi sholat urusannya. Maka Rasulullah dengan kata-kata apa? Arsyid. Gitu. Arsyid itu apa? Yang diberikan arah yang benar. Ya. Itu Rashid, Arsyid. Maka seorang imam itu bertanggung jawab. Maka di dalam hadis pantas kalau imam itu atah untuk menyempurnakan makmum ya, menyempurnakan makmum dari bacaan-bacaan makmum. Gitu. Nah, kemudian waghfir lil muadzinina. Dan ya Allah, semoga Engkau mengampuni terhadap para muazin. Karena apa? Memikul amanah itu berat, Pak. Ya. Kan salah satu kalau amanah tidak terlaksana, tandanya apa? Kalau kita dikasih amanah, kemudian tidak dilaksanakan amanah tersebut apa? Masuk kategori munafik. Itu. Dan muazin itu adalah siapa? Al-mu'tamanatu, yang diberikan amanah. Amanah apa? Amanah untuk memberitahu waktu sholat. Dan kalau ditarik lagi, di antara para bapak, para ibu kan pada rajin, bukan saum wajib, ya? Saum sunat. Menentukan awal waktu saum dengan apa, Pak? Dengan azan. Kalau azannya kecepatan bagaimana? Nah, makanya muktamanah itu di situ. Jadi bukan hanya sangkut paut dalam masalah urusan sholat. Ibadah-ibadah lain pun ada kaitannya dengan azan. Gitu. Azan, ada kaitannya. Nah. Ibu teh nungguan azan, ya. Padahal udah 6:30 ini belum adzan katanya. Atau jadi saum wisol, Bu kan? Nah, itulah disebut mutamad. Walaupun sekarang enggak mungkin, tapi setidaknya ini menjadikan catatan, ya. Jadikan catatan oleh kita. Bahkan yang paling seru itu kan, yang paling ditunggu oleh bapak ibu itu acara adzan maghrib kan, ya. Acara kalau Ramadan ditunggu itu adzan maghrib, itu paling seru, iklannya pun banyak gitu kan, seperti itu. Jadi makanya pantas kalau Nabi menyampaikan waghfir lil muazzinina, dan ampunilah ya Allah mereka orang-orang, para orang-orang yang melakukan azan, ya. Jadi tak ini hadis ke 217 tentang harusnya kita mengangkat imam, ya. 218 mengangkat imam, menyuruh seseorang untuk melaksanakan azan. Dan azan itu dilaksanakan memang wajib hukumnya. Para ulama sepakat azannya itu wajibnya adalah fardu kifayah. Jangan setiap bapak datang sholat ke masjid kabeunon adzan masing-masing, enggak. Nah, jadi semua ada kan di masjid ada ya muadzin, suka ditulis ya muadzin yang adzan. Nah itu. Ya ada kan, saya juga cuma ada yang ditulis itu. Bebas sebenarnya Pak, siapa aja ya. Bahkan di dalam ada perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu siapa Pak Bu? Sahabat ya. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat apa? Khalifah. Standar khalifah dulu seperti Abu Bakar diangkat apa? Suaranya banyak atau iklan di mana-mana balihonya? Standar pemimpin. Salat kan? Waktu itu sepakat para sahabat yang diangkat jadi khalifah siapa? Abu Bakar, karena Abu Bakar yang menggantikan mengimami para sahabat ketika Nabi sakit. Khalifah itu pada zaman generasi Khulafaur Rasyidin sudah menjadi kepatutan dan kelayakan untuk senantiasa memimpin sholat gitu. Nah, ketika itu Umar berkata karena tertarik dengan kewajiban dan keutamaan azan, berkata Umar bin Khattab itu sampai mengatakan, kalaulah aku bukan seorang khalifah, aku juga ingin melaksanakan azan. Karena diantaranya pahala yang disebutkan oleh Nabi pada hadis 619, diantaranya itu atwalu nasi a'naqon, itu hadis yang ke. Kemudian yang hadis ke 620 adalah kenapa harus Nabi mendoakan, karena tadi ya, walaupun betul kita enggak tahu khusunya iman, enggak tahu kan khusunya imam, tahu enggak kita? Enggak tahu, paling tahunya imam itu kalau salah gitu kan, baca salah baru diingatin, tapi khusunya enggak tahu. Kita juga kadang bingung khusun tuh pas beres sholat kan gitu ya. Beres tadi khusyuk nggak kita sholat kan bingung, nggak tahu. Kadang-kadang sholat kita itu ya sholat ritual saja, tidak diresapi dengan hakikat sholat. Ya. Di antara yang tiga, ida hadorit palu adi, yang hadis yang ke 618 ini ada keterkaitannya di dalam hadis 621. Rasulullah ada sebuah sabda, ada sebuah hadis dari Uqbah bin Amr. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Ya jabu rabbuka aja wajala. Allah Ta'ala, kata kita mah ngangkat jempol lah, angkat topi ya, memuji ya, sangat memuji sekali. Manro'i gonamin fi sadiyatin bijabalin. Dia menggembala kambing yang berada di bukit atau di gunung. Yu'addinu li sholati wa yusolli. Dia adan kemudian sholat. Fayaqulu Allahu ajza wa jalla, kemudian Allah ajza wa jalla berkata untuk orang tersebut, undur ila abdi, lihatlah engkau kepada Muhammad, undur ila abdi, lihatlah oleh engkau kepada hambaku hada, yang ini maksudnya yang tadi penggembala tersebut. Yu'adzinu ia adan wa yuqimu sholat, dan ia wa yuqimu li sholati, dan ia mendirikan untuk sholat. Ya khofu minni, karena semata-mata takut kepadaku. Faqad ghabartu li abdi wa adkhaltuhul jannata, maka sungguh aku telah mengampuni kepada hambaku dan aku akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Hadis ini ada relevansinya dari yang tadi, tiga orang angkat satu orang imam, satu orang yang azan. Kemudian hadis ini relevansinya ketika seseorang berada di tempat jauh yang dimungkinkan tidak mendengar azan, maka boleh dia adzan sendiri, qomat sendiri, dan melaksanakannya, sholatnya juga dia sendiri. Kasus yang Bapak tanyakan tadi, setidaknya bukan dengan azan itu, kalau untuk kasus buka berarti masuk waktu untuk buka. Insya Allah dengan kita mendengar dari radio pun itu udah cukup. Tapi kalau ditarik, misalkan untuk melaksanakan sholat nggak ada, jauh gitu ya, dan tidak terdengar, boleh adzan di tempat buka bersama tersebut, begitu Pak ya. Itu jadi dari hadiga tadi 600, ulang lagi sama saya, 617 Rasulullah memerintahkan azan untuk ketiga orang ini, wajibnya adzan ya, wajibnya adzan, karena mungkin tidak ada waktu itu seperti itu. Dan di dalam Musnad Ahmad memang hadis ini berkenaan dengan ketika para sahabat berjalan di luanana di suatu tempat, kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan seperti ini. Kemudian hadis 618 berkenaan dengan ada yang muazin, ada juga yang imam. Keutamaan seorang muazin digambarkan oleh Rasulullah pada 619 akan dibaguskan lehernya, bukan panjang jiga jerapah atau jiga onta, bukan, tapi bagus apa, suaranya merdu gitu kan, terlihat indah gitu, seperti itu. Kemudian predikat antara muazin dan imam itu sama-sama penting di dalam rangka mendirikan sholat atau tegaknya ibadah. Satu, imam sebagai pemimpin untuk menyempurnakan dan membaikan sholatnya makmum. Dan bisa berjamaah 27 pahala itu kalau ada imam. Bapak tebareng semua, gak ada yang jadi imam berjamaah, bukan? Bukan, ngabring atau masing-masing pak sholatnya. Tapi ketika diangkat imam, semuanya tertib. Semua ruku, sujud. Itulah yang menjadi 27-nya gitu. Pantas kalau Allah Rasul menyampaikan, Allahumma arsidil a'im mata. Berat Pak imam itu. Makanya dari sebagian teman-teman, saudara kita itu imam teh harus diseleksi dulu katanya. Jadi semenang ijazah kan gitu kan. Ada yang patihannya harus ijazah. Itu kan seperti itu. Nah, tentu agama itu mudah. Ya, agama itu mudah. Kita mungkin bisa tahu takaran siapa yang lebih paham di antara kita. Berbeda, harus pisahkan kasus zaman sahabat semuanya. Itu. Semuanya hafal dan mengamalkan Quran. Tapi kata Nabi, yang paling tua lah yang layak Sama di kita pun, ketika ini paham, ini paham, ini paham. Ada yang lebih tua, ya yang senior suruh menjadi imam gitu. Seperti itu. Cek paribasa kan segala rupa ge dicontohna kunu kolot ya. Maka ada istilah lah, guru kencing pendiri. Nah, gitu. Da gara-gara na guru kencingna berdiri seperti itu. Ya, kemudian hadis yang 621 berkenaan dengan siapa? Adzan itu kalau kita berada di tempat yang jauh yang tidak kita merasa mendengar azan, maka lakukanlah azan. Waktunya tentu harus tepat waktunya, Pak, ya. Wah, ieu geus duhu can aya nu adzan ye. Ternyata baru jam 11:30 pas. Ya, iya atuh belum ada yang azan. Kalau sudah masuk waktunya, kita di anak sekolah enggak ada yang adzan, kita mau salat azan. Ya, hadisnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Kemudian mengenai karena waktunya sebentar lagi, Pak, ya. Sebentar lagi, Pak, ya. 10 menit lagi kurang. Kasihan kan bapak-bapak juga mau jalan-jalan, kasihan ibu-ibu gitu. Iya, jangan lama-lama. Nanti kan bapak-bapak juga bosan kalau lama-lama makan gitu. Iya, nanti saya ini dulu, Pak, yang tadi yang apa? Kalimat taswib. Taswib itu memang tidak ada yang ditanya itu taswib ya. Masalah apa? As-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum itu memang ada, bahkan bukan itu saja. Di dalam kasim itu ada lagi, saya lupa lagi kata-katanya. Itu ada juga ya. Ada. Nah, itu as-shalatu khairum minan naum adalah dilakukan, diazankan pada azannya Bilal. Bilal itu azannya pada apa? Azan awal. Dan Abdullah bin Ummi Maktum itu azan pada azan kedua, yaitu azan subuh. Bagaimana? Ya memang sudah ada juklaknya. Bagaimana yang melaksanakan? Ya mungkin belum memahami juklak juknisnya, gitu aja. Ya, ya. Ya betul, di Madinah ya termasuk. Karena berpendapat ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa pernah adik saya juga ngomong seperti itu. Saya nggak ngerti, katanya di Madinah itu kan ahli hadis tapi pakai juga taswib. Maka sepakat para ahli fikih itu merupakan penambahan yang mubah-mubah saja gitu, Pak. Jadi mubah itu boleh tenanaon gitu. Mana yang utama? Ya itu yang juklaknya seperti yang diazankan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, itu aja. Itu, Pak. Ya. Jadi kalau yang tiga ini adalah ahadun, ya. Ahadun ini laki-laki perempuan. Bagaimana kalau perempuan? Jojorowokan adan? Tidak, ya. Kalau perempuan itu kan saurannya juga aurat. Dan disebut al-mu'adzinina. Nah, dengan bentuk muzakar. Bagaimana kalau perempuan? Cukup komat saja, Pak. Gitu. Gitu. Oh, karena kalau soal gimana saum juga itu lagi ya. Memang dalam beberapa kasus ada yang umum. Contoh seperti saum itu umum, ya. Tapi ada tafsil-tafsil dari hadis yang menerangkan bahwa yang azan dan di dalam sarahnya Imam juga disebut adalah dia di dalam Abu Daud, Sunan Abu Daud, sarahnya itu disebutkan bahwa laki. Kalau perempuan apa? Iqomat saja. Iqomat saja cukup gitu, seperti itu. Jut. Tiba-tiba azan pada akhir. Bukan berhenti atau terus materi. Contoh. Iya. Materi. Iya. Ya. Apakah terus materi atau berhenti? Jadi azan itu sesuai dengan konteks hadis, Nabi menyampaikan lelewe ya, ikuti apa yang diucapkan muazin kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, bagaimana kasusnya masuk ke dalam hukum? Hukum menjawabnya apakah wajib atau selain dari wajib? Ada sebagian menyampaikan hayang gorib saja yang wajib, tapi yang kebanyakan adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah yang dianjurkan berarti ada pahala yang besar di situ. Kemudian ya, lanjut dulu. Yang kedua, bagaimana ketika sedang materi? Berhenti dulu. Berhenti dulu. Kemudian, ya kalau memang itu uzen, materi tersebut lanjutkan. Kalau tidak uzen, ya sholatila. Ya, itu. Kemudian bagaimana tambahan? Nabi menyampaikan, jawab apa yang diucapkan oleh muazin. Kecuali, itu aja. Gitu. Ya. Itu dulu Bu ya Pak, cukup ya. Insya Allah kalau ditakdirkan oleh Allah dan saya sehat, bapak-bapak sehat, semuanya bisa ketemu lagi. Itu, gak usah lama-lama ngaji mah, asal sering ya. Itu aja. Pak Juri, apa ya? Ibu cukup Bu, gak ada dari Ibu. Ya, itu saja, ditutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.